Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya al mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Alhamdulillahi bi ni'mati tatimus salihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufik, nikmat dan hidayahnya lah amal ibadah bisa terlaksana, bisa disempurnakan dan semua dikembalikan kepada karunia dan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bisa sampai di hari ini, kita bisa sampai di penghujung Ramadan, kita bisa berada di akhir-akhir Ramadan. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa husnul khatimah di Ramadan secara khusus dan dalam kehidupan kita secara umum. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Allah memberikan kita ilmu nafi. Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan sebagaimana salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita kembali ke Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Riyadhus Shalihin dan kita berada di surat Ad-Duha yang dibawakan Imam Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Beliau membawakan ayat fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar. Kemarin kita sudah bahas dengan segala keterbatasan kita fa ammal yatima fala taqhar dan sekarang ayat yang ke-10 wa amma sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang bertanya atau meminta, janganlah kamu hardik dia. Hadirin Allah muliakan. Ada makna yang sangat penting buat kita dalam ayat yang sangat singkat ini. Wa ammasaila falatanhar. Yang pertama hadirin, as-sa'il di dalam ayat ini itu setidaknya memiliki dua makna di literatur dan di kitab-kitab tafsir para ulama. Kita akan bahas makna pertama dan kita insyaallah akan akhirkan atau kita akan bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala makna sa'il yang kedua. Sa'il yang pertama adalah sa'ilul mal, orang yang meminta harta atau materi karena ia butuh. Itu sa'il. Jadi orang yang meminta sesuatu materi kepada kita, orang yang meminta sesuatu materi kepada kita. Wa amma sa'ila fala tanhar. Itu poin yang pertama. Yang kedua, ayat ini menjelaskan bagaimana merespon orang yang meminta materi atau orang meminta uang kepada kita. Ada beberapa respon yang merupakan kandungan dari ayat ini. Jadi ayat ini kan, adapun orang yang meminta, jangan kamu hardik. Jangan kamu tolak dengan kata-kata yang keras, kata-kata yang kasar. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, fahuwa nahyun an igladil qawl. Ayat ini merupakan dalil larangan berkata keras kepada orang yang meminta. Nah, larangan berkata keras pada saat seseorang meminta sesuatu dari kita itu mengandung makna, mengandung konsekuensi bagaimana cara kita merespon orang yang meminta. Dan merespon orang yang meminta, kalau kita baca keterangan para ulama dalam buku-buku tafsir, bisa kita simpulkan. Yang pertama, kita berikan apa yang ia minta. Kita berikan apa yang ia minta. Jadi ketika ia minta 100.000, ya kita kasih 100.000. Makanya sebagian ulama tafsir mengatakan wa an yu'tiyahu idza sa'al. Ulama tafsir memberikan keterangan, dan apabila Anda diminta, Anda berikan apa yang dia minta. Dia minta apa sih, kasih gitu loh. Jadi dikasih. Itu makna yang pertama. Sesuai tidak dengan redaksi ayat tersebut, ammasa ila fala tanhar. Adapun yang meminta, jangan dihardik. Konsekuensinya dikasih. Atau makna yang terkandung itu diantaranya dikasih. Itulah. Jadi mafhumnya itu dikasih. Jadi kalau ada orang meminta, maka kasih. Dan kasih di sini itu dengan pertimbangan, yang pertama kita mampu, yang pertama kita mampu, yang kedua memberikan maslahat atau tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Kalau menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka jangan diberikan. Misalnya seorang anak yang meminta orang tuanya jajan, terus makanan, mainan, dan jadi ini anak ikut pesantren kilat di Ramadan, belajar surat duha, sampai rumah disampaikan tuh ke mak bapaknya, papa, wa ammasaila falatanhar, ma, wa ammasaila falatanhar, tolong buka terjemahannya, papa mama baca. Nah, aku nih sekarang pengen ke toko mainan, tolong beliin aku ini. Ya repot kalau begitu hadirin. Gitu. Ada tukang bakso, wa ammas, aku pengen ini, Pak. Jangan, wa ammasa ila falatanhar. Panggil abang bakso. 10 menit kemudian abang somay datang. Aku pengen somay, Pak. Kan kamu udah makan bakso. Wa ammasa ila falatanhar. Udah ada panggil-panggil deh gitu. Lalu habis tukang somay lewat tukang bubur ayam, aku pengen bubur ayam. Padahal jarang-jarang loh bubur ayam bisa ketemu sama tukang somay, jarang kan. Biasa bubur ayam kan pagi, tukang somay itu sore. Gak tahu ya kalau sekarang, tapi bisa begitu. Jadi papa itu bingung, ini apa sih habis dari somay minta bubur ayam? Gak bisa, ini aja timingnya aja udah salah nak gitu loh. Wa ammasa ila falatanhar. Ya udah ada panggil. Ya repot kalau begitu terus lah. Kalau setiap anak minta dikasih, kita akan mencetak anak yang manja. Anak yang manja. Makanya lihat maslahat dan mudarat juga. Dan kemampuan. Tapi hukum asalnya demikian. Kalau emang dia butuh terus ini, berikan. Jadi itu yang pertama, diberikan. Berikan apa yang dia minta, apa yang dia butuhkan. Itu makna yang pertama. Yang kedua, kalau kita simpulkan dari keterangan para ulama, diberikan tapi gak semua. Diberikan tapi tidak semua. Jadi bibadlin yasir. Nah, kenapa, apa pertimbangannya diberikan tidak semua? Lagi-lagi, di antara pertimbangannya adalah kemampuan. Misalnya dia minta 100.000 karena butuh membayar SPP, tapi kita cuma punya 50.000, kasih 50.000. Kita cuma punya 20.000, kasih 20.000, enggak harus 100.000. Atau karena faktor tadi, faktor maslahat dan mudarat. Bisa jadi kita enggak kasih semua untuk mengedukasi agar dia enggak manja, agar dia enggak bergantung sama manusia dan seterusnya. Jadi enggak dikasih semuanya. Jadi opsi yang kedua adalah dikasih tapi tidak semua. Itu dijelaskan para ulama. Dikasih tapi tidak semua. Itu opsi yang kedua. Opsi yang ketiga, wa ammasaila falatanhar, adalah tidak diberikan. Namun juga tidak ditolak dengan keras dan kasar. Namun disampaikan dengan baik, raddun jamil. Jadi mohon maaf gitu, aku enggak bisa bantu sekarang. Mohon maaf, aku enggak bisa penuhi permintaan kamu. Jadi pakai bahasa yang indah, yang jamil. Dan ini pun masuk ke dalam ayat ini, wa ammasaila falatanhar. Adapun orang yang meminta, jangan ditolak secara kasar atau jangan dihardik. Jadi salah satu mafhumnya, kalau ditolak tapi dengan cara baik-baik, maka bisa dipertimbangkan. Dan lagi-lagi ditolak secara baik-baik, kembali bisa karena faktor kemampuan atau bisa karena faktor maslahat dan mudarat. Bisa karena faktor nggak ada, kita nggak punya uang, kita nggak punya barang tersebut, atau kita punya uang tapi kalau kita kasih, ini anak akan manja, ini anak akan dan seterusnya. Maka enggak, untuk saat ini enggak. Tapi enggak usah diomelin tuh anak, enggak usah dipukulin, enggak usah diceburin ke sumur dan seterusnya, enggak perlu. Biasa-biasa aja, baik-baik aja. Mohon maaf, kita udah buat kesepakatan, kamu beli main itu sekali gitu loh. Sekali gitu. Ini udah yang kedua kali. Udah nanti lagi gitu loh. Mainkan dulu itu mainan sampai rusak, nah baru nanti kita cari lagi. Itu misalnya. Jadi bisa jadi enggak kita kasih. Itu juga enggak bertentangan dengan wa ammasaila falatanhar. Bahkan masuk ke dalam makna tersebut. Jadi enggak semua permintaan itu dipenuhi. Lihat dari kemampuan dan lihat dari maslahat mudarat. Itu poin hadirin. Lalu jadi itu tiga makna. Pertama dikasih semuanya, yang kedua dikasih sebagian, enggak dikasih semua, yang ketiga ditolak tapi dengan cara yang baik gitu. Jangan dikasari, jangan dinyinyirin dan seterusnya. Baik-baik aja bicaranya hadirin. Itu poin. Lalu kita beralih ke kotak berikutnya. Hadirin Allah muliakan. Lagi-lagi surat ini sangat menarik, sangat berharga dan penuh dengan hikmah. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Wa ammasaila falatanhar." Setelah Allah berfirman tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam di ayat ke-8, "Wa wajadaka a'ilan fa agna." Jadi ayat ke-10 itu setelah Allah berfirman di ayat ke-8, "Wa wajadaka a'ila fa agna." Dan kami dapatkan atau Allah dapatkan engkau dalam kondisi a'il. Dalam kondisi kekurangan. Jadi Nabi SAW pernah ngalamin fase kekurangan hadirin. Kami dapatkan engkau dalam kondisi kekurangan, fa'agna, lalu Allah yang cukupi. Allah yang cukupi, fa'agna, Allah beri kecukupan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah beri kecukupan. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu, lagi-lagi ulama menjelaskan ini pesan dari Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, ingatlah kondisi susahmu di waktu dulu ketika engkau berhadapan dengan orang yang butuh, orang yang minta. Saya pernah kekurangan seperti orang ini gitu. Jadi ingatlah hari-hari sulitmu wahai Muhammad, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga begitu ada orang yang minta, memori itu turut berperan dan terlibat dalam menghadapi orang yang minta tersebut. sehingga yang lahir lagi-lagi rasa empati. Ingat, saya juga pernah susah, dan betapa bahagianya saya jika dikasih rizki sama Allah, misalnya melalui orang lain, maka saya harus kasih ke orang ini, kecuali kalau ada mudarat yang lebih besar. Jadi itu hal yang penting. Jadi hadirin Allah muliakan, lihat dari ayat ke-8 dan ayat ke-10 itu korelasinya sangat kuat. Sebagaimana tadi, yatim, yatim, gitu. Yatim, yatim. Jadi ayat ke-9 dan ayat ke-6 itu punya korelasi yang sangat kuat. Begitu juga ayat ke-8 dan ayat ke-10 punya korelasi yang sangat kuat. Allah ingin mengingatkan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, dulu pernah suka, engkau pernah susah loh, lalu Allah yang mencukupi, Allah yang memakmurkan. Nah sekarang ketika ada orang susah, bantu. Ada orang susah itu beri. Kecuali kalau pertimbangan masalah mudaratnya menunjukkan sebaliknya, atau kita gak mampu. Dan ini lagi-lagi menunjukkan bahwa ternyata ketika Allah takdirkan seseorang, ketika Allah takdirkan kita susah, baik di masa lalu atau pada hari-hari ini, itu punya banyak hikmah besar. Di antaranya adalah Allah sedang menanamkan rasa empati dan rasa kesadaran sosial yang dalam di tengah-tengah dada dan hati kita. Dan itu sangat dibutuhkan. Bahkan itu syarat wajib menjadi orang-orang besar. Orang besar yang berhasil di dunia dan di akhirat itu harus punya kecerdasan sosial, kepekaan sosial ketika dia menjalani kehidupannya. Dan kepekaan sosial itu sulit dimiliki oleh orang yang gak pernah hidup susah. Mungkin dia tahu ya, tapi sampai merasakan, sampai meresapi, itu tadi laisal khabar kal muayyana, berita itu beda dengan menyaksikan langsung, apalagi ngalamin langsung. Kapan kita tahu pahitnya rasa lapar? Ya ketika kita lapar, hadir. Baru kita ternyata enggak enak. Kalau cuma baca doang pahitnya rasa lapar, tahu isi gitu. Pahitnya rasa lapar. Risoles. Ya enggak cocok, hadirin lah. Itu pahitnya rasa lapar itu harusnya ganti ganti bab itu. Gitu loh. Pahitnya rasa haus sambil minum cendol, serut-serut habis cendol milkshake, pahitnya rasa haus, gak cocok pahitnya rasa haus ketemu milkshake coklat itu. Habis milkshake dawet, habis dawet es kopior, gimana bicara pahitnya rasa haus? Cocok tuh pahitnya rasa haus antum di gurun pasir udah sehari belum minum. Ah itu cocok pahitnya rasa haus itu, bener-bener ya. Pokoknya aku bertekad kalau aku balik ke Indonesia, aku mau infak air mineral gitu. Karena ngalamin betapa ternyata mahal itu air mineral. Kapan kita tahu air mineral itu mahal? Pas kita kausan atau kita di tempat yang nggak ada air, gitu hadirin sekalian. Jadi sifat itu tuh mahal sekali. Makanya baik sangka lah sama Allah ketika kita lagi hidup susah secara materi hari-hari ini. Itu ada hikmah besar. Ketika, apalagi ketika dalam kondisi anak-anak kita masih kecil-kecil, jangan kebawa melo hadirin. Itu bagus buat mereka. Justru yang susah kalau anak-anak kita nggak pernah susah. Makanya salah satu kalimat yang menarik di antara ahli hikmah mengatakan, menikahlah pada saat engkau belum punya apa-apa, dan punya anaklah sehingga anak-anakmu mengerti apa arti dari sebuah perjuangan. Gitu. Jadi gak harus nunggu kaya dulu untuk nikah, asal siap, asal mau berjuang, asal bertakwa. Kalau bertakwa mah rezeki datang aja hadirin. Jadi maksudnya biar anak-anakmu tuh tahu gimana arti perjuangan sesungguhnya. Kalau kita punya anak, udah punya apa, punya rumah 4 di Jakarta, lalu villa ada 3 di Puncak, lalu cottage ada 4, ya gimana? Ya boleh-boleh aja, gak masalah. Tapi kalau anak kita dididik dengan seluruh fasilitas gitu, ya jangan salahkan siapapun kalau ketika mereka dewasa, mereka lemah, mereka gak punya kepekaan sosial, mereka gak punya rasa empati, mereka punya hanya punya kehidupan di dunia mereka sendiri, mereka gak terenyuh kalau ada orang susah gak makan. Ya karena kita gak pernah didik begitu. Beda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Emang udah di ini hadirin. Emang Rasulullah SAW itu luar biasa. Makanya semoga Allah kasih taufik pada kita untuk bisa bahas sirah ya. Itu penting sekali itu sirah. Bayangkan beliau itu cucu tokoh besar, tapi masa kecilnya tuh berat hadirin. Jadi menggabungkan antara DNA orang besar dengan perjuangan hidup gitu. Makanya jadinya tuh perfect hadirin. Gitu. Bisa begitu itu. Biasanya kan kalau udah besar kan enak hidupnya. Ini enak, Rasulullah enggak. Benar-benar alam yajidika yatiman fa'awa. Hidup dalam kondisi yatim tapi tumbuh menjadi laki-laki dewasa yang perfect, sempurna, matang, dan seakan-akan gak kehilangan kasih sayang. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah kasih taufik ya kita bisa bahas serial sirah itu, biar kita semakin cinta kepada sang Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Itu penting sekali itu hadirin. Yang terakhir hadirin, kan kita sepakat harus punya kepekaan sosial, apalagi di pagi-pagi ini. Terakhir makanya kita mau kasih poin berikutnya, kita bilang terakhir biar ada semangat lah. Alhamdulillah terakhir ya, terlepas terakhirnya itu 15 menit, 20 menit, 30 menit, paling gak harapan di awal itu penting hadirin, di suasana-suasana khusyuk seperti ini. Capek memang. Ya, tapi insya Allah gak lama lah. Walaupun gak lama relatif. Ucapan dari Ibrahim An-Nakhai. Ini penting hadirin. Apalagi kan ini Ramadan. Ramadan ini kita harus ketemu ayat begini biar nyumbang gitu loh. Biar ngasih. Mumpung masih ada Ramadannya. Ramadan kan karena ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi SAW itu orang yang paling dermawan, dan puncak kedermawanan Nabi SAW ya di bulan Ramadan, dan beliau itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Nah Ramadan tinggal berapa hari lagi nih? Tinggal 2 malam atau 3? Bukan, tinggal 1 malam atau 2 malam, mohon maaf, tinggal 1 malam lagi atau 2 malam, hari tinggal dua hari atau tiga. Makanya wa masaila falatan hari ini penting. Mumpung masih ada waktu. Nah, Ibrahim An-Nakhi beliau mengatakan as-sa'ilu baridul akhirah yaji'u ila babi ahadikum. Masya Allah. Orang yang meminta itu baridul akhirah. Bar itu bisa bermakna surat, pengantar, dan seterusnya. Jadi orang yang meminta, orang yang butuh gitu, orang susah itu akan mengantarkan Anda ke akhirat. Yang enaknya lagi itu dia datang ke pintu Anda gitu loh. Jadi Anda enggak usah cari-cari jalan menuju akhirat, tuh jalan datang ke Anda. Gitu, Masya Allah. Makanya banyak para ulama dulu itu ketika ada orang yang butuh, mereka kasih sambil bilang terima kasih banyak. Sambil mengucapkan terima kasih, karena kita lebih butuh memberi daripada dia menerima. Karena dia menerima untuk memenuhi duniawinya, sedangkan kita memberi untuk akhirat kita. Dia menerima untuk dunia dia, kita memberi untuk akhirat kita. Yang lebih butuh berarti siapa dong? Hah? Itu poin. Makanya as-sa'il baridul akhirah. Orang yang butuh itu, orang yang minta itu adalah baridnya akhirah, pengantar menuju akhirat, yang datang ke pintu Anda. Makanya jangan dihardik, kalau dia udah baik-baik, udah bersyukur dia datang. Daripada susah-susah nyari, ini datang. Alhamdulillah. Nah, jadi masalah kita tuh mampu tapi enggak mau ngambil kesempatan itu, padahal dia udah datang, semudah-mudahnya dia datang. Makanya sekali lagi, kalau kita mampu dan masalahnya jelas, jangan ditolak. Walaupun enggak semuanya. Makanya para ahli hikmah mengatakan, mungkin kita tidak bisa menyelesaikan masalah hidupnya, tapi kita masih bisa meringankan bebannya. Itu. Mungkin kita enggak bisa menyelesaikan masalah hidupnya, tapi kita masih bisa meringankan bebannya. Dan semoga dengan itu beban kita di dunia dan di akhirat diringankan dan dihilangkan oleh Allah. Makanya kalau kadang-kadang, percuma lah Pak Ustaz, cuman kasih 5.000, apa dampaknya? Mungkin masalahnya gak hilang dengan 5.000, tapi mengurangi bebannya, baik secara material dan non-material, yang tangible atau intangible. Lumayan kan kurang 5.000, lumayan kurang 10.000, itu secara material. Secara non material, moralnya terangkat gitu loh. Karena ada saudaranya perhatian sama dia. Yang dia udah down, dia jatuh, itu seperti dikasih air segar di tengah Sahara. Ini bukan tentang 5.000, bukan tentang 10.000. Ketika seseorang merasa dia gak sendirian, ada orang yang sayang sama dia, perhatian sama dia di kondisi-kondisi berat gitu. Itu mahal hadirin. Mahal. Karena kan kunci berhasil di dunia kan ruh, bukan fisik. Jiwa. Jadi misalnya kita cuma punya 5.000, 5.000 itu bukan menyelesaikan hutangnya misalnya, atau bukan menyelesaikan kebutuhan pokoknya, tapi untuk membangkitkan jiwanya. Apalagi kalau jiwanya bisa langsung terkoneksi dengan Allah, sehingga dia pikir, Allah gak ninggalin saya. Buktinya Allah utus saudara saya untuk kasih perhatian buat saya. Terus naik lagi jiwanya. Setelah jiwanya naik, kalau jiwa udah kuat hadirin, udah hadirin, insya Allah. ana inda dhanni 'abdi bi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku ini tergantung prasangka hamba-Ku terhadap diriku. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Kalau baik maka baik, kalau buruk maka buruk. Kalau jiwa itu sudah bangkit lagi, maka dia akan baik sangka kepada Allah. Kalau dia baik sangka kepada Allah, oh udah Allah kan kasih takdir baik buat dia. Tapi kalau orang lagi terpuruk kan maunya buruk sangka terus, dan buruk sangka itu sudah ketiban terus sudah. Makanya hadirin sekalian, ini penting, kita yang butuh bantu itu jalan menuju akhirat yang datang ke kita. Kita gak usah cari-cari segala macam, dia datang ke kita, datang. Makanya kita semua harus, kita yang butuh, dan mumpung masih di Ramadan, mumpung masih Ramadan, seringkali duit itu hadirin, kalau duit kita habis, benar-benar habis nih hari ini misalnya, tak, nanti sore habis nih, insya Allah pekan depan dapat duit lagi, insya Allah misalnya, atau gak perlu sampai pekan depan. Ada orang yang kerja apa harian, upah harian, besok dapat fulus lagi. Tapi Ramadan kalau habis, tahun depan hadirin, tahun depan belum tentu kita ketemu sama Ramadan. Duit tuh kalau benar-benar habis tuh, tanggal 29, tanggal 3 kita habisin uang kita misalnya, itu ada orang kayak begitu, itu juga dia memang uangnya gak banyak, udah habis lah. Insya Allah habis cuti bersama dia kerja harian, jangan gak usah nunggu setelah cuti, mungkin di hari-hari lebaran dia gak apain kayak, dapat fulus lagi, alhamdulillah. Kalau habis insya Allah, dua hari kemudian, tiga hari, ada lagi rezeki. Dan pastilah, kan enggak, rezeki orang itu kan akan diberikan sampai dia wafat, kata Nabi SAW. Tapi kalau Ramadan, habis nih Ramadan. Misalnya, sebelum Ahad Maghrib terlihat hilal, misalnya Ahad Maghrib habis, udah, nunggunya mau punya fulus miliaran kah, atau triliunan kah, tahun depan baru bisa. Itu kalau ada. Kalau kita ada umur. Ini itu jalan datang ke kita. Kata permen, dia tuh nyambangin kita kalau bahasa kita, kalau bahasa Betawi ya, nyambangin kita itu. Kita tolak hadirin. Janganlah hadirin sekalian. Mumpung masih ada. Setahun sekali. Sayang, tapi opsi kembali ke kita. Ini yang bisa disampaikan, jazakallahu khair. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah membuat kita kuat untuk menghabiskan detik-detik terakhir di Ramadan ini, dan semoga kita maksimal dalam beribadah, berinfak, bersedekah, dan seluruh amal soleh lainnya. Amin rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.